Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih dalam kitab Adabut Tilawah Al-Qur'an Al-Karim wa dzikri fadlihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal, bahwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an akan berjumpa dengan sahibnya, yaitu mereka-mereka yang biasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, biasa membaca Al-Qur'an, biasa menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Untuk merubah sesuatu yang tadinya bersifat abstrak, maknawi, sifat, memiliki fisik, materi, konkret. Nah, sebagaimana dalam banyak riwayat hal itu terjadi. Karena memang alam akhirat itu banyak hal-hal yang di luar dari dugaan dan kemampuan akal kita untuk mencernanya. Ya, amal soleh, amal buruk di alam kubur akan berubah menjadi sosok seseorang yang menemani kita. Padahal itu amalan, sesuatu yang barakallahu fikum abstrak, sesuatu yang bersifat maknawi. Tapi Allah dengan kekuasaannya merubah, ya, jadi wujud seseorang yang akan menemani kita. Kalau baik, yang menemani kita ya wajah yang menyenangkan dan membuat nyaman. Kalau jelek, amalan kita yang menemani kita di dalam kubur, ya wajah yang mengerikan. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan merubah al-maut, ya, kematian dalam wujud kabsh, kambing domba yang dia akan disembelih disaksikan oleh ahli surga dengan ahli neraka. Semuanya lihat. Nah, dan semuanya tahu kalau yang akan disembelih itu adalah kematian. Sehingga kalau kematian sudah tidak ada lagi, berarti kekal di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga di sini, barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ahlu sunnah, barakallahu fikum, menafsirkannya sebagaimana zahirnya. Nah, Quran yang biasa kita baca, yang biasa kita hafalkan, nanti datang pada hari kiamat. Hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli shahibi. Ketika kuburan kita terbelah, pas kebangkitan itu, karrajuli ashahib. Kondisi kita ketika keluar dari kubur begitu lesu. Ya, begitu lemah. Begitu suram. Nah. Tayyib. Kita masih tertatih-tatih ketika keluar dari kubur itu. Maka Al-Quran akan mendatangi kita, akan menjumpai kita. Fayaqulu hal ta'arifuni. Dalam sebuah sosok, Quran akan bertanya, kamu kenal dengan aku? Fayaqulu, maka sahibul Quran tadi mengatakan, ma'arifuka. Tidak, saya tidak kenal dengan kamu. Kamu siapa? Fayaqulu ana sahibuka al-Quran alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartuka wa ashartu laylaka. Maka sosok tadi mengatakan, aku adalah sahabatmu. Aku adalah temanmu. Al-Quran. Yang dahulu biasa membuat kamu haus. Ya. Di waktu siang. Nah. Hawajir. Barakallahu fikum. Itu adalah. Naam. Waktun. Qabla zuhri biqalilin. Wa ba'dahu. Biqalilin. Hawajir itu adalah waktu qobla zuhri biqalilin wa ba'dahu biqalilin. Menjelang waktu zuhur sampai setelah waktu zuhur beberapa menit. Nah, itu hawajir. Antara sebelum zuhur dan setelah zuhur sedikit. Itu namanya hawajir. Dan memang itu adalah saat di mana sinar matahari begitu terik, ya, pol-polnya di situ. Nah, tayyib, pas matahari tepat di atas kepala, barakallahu fikum. Nah, itu kan mendekati antara dia mau pas di atas kepala dan sudah bergeser sedikit. Hawajir itu waktu yang sangat panas. Dari kondisi suhu permukaan bumi, barakallahu fikum. Nah, tapi di waktu yang panas-panas seperti itu, kamu masih semangat membaca Al-Quran. Kamu masih semangat menghafalkan Al-Quran. Nah, mengingatkan Quran tentang memori itu yang kita lakukan. Ya, nah, seperti yang antum lakukan. Barakallahu fikum. Entah ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Ya, antum baca Quran, antum hafalkan. Itu memori nanti akan diingatkan lagi oleh Al-Quran. Wa ashartuka, wa ashartu laylaka. aku yang dahulu membuat kamu begadang malam. Nah, artinya di malam hari pun dia masih berinteraksi dengan Al-Quran. Entah dengan sholat malamnya, barakallahu fikum, atau dengan hafalannya. Nah, jadi Al-Quran mengingatkan kita akan kenangan itu. Ya, nah, kenangan ketika kita masih di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Nah, dan semoga hal itu juga masih tetap berlangsung, barakallahu fikum, ketika kita sudah tidak lagi di pondok pesantren sebagai seorang santri. Ya, di luar, barakallahu fikum. Nah, maka kebiasaan itu harus dipertahankan, barakallahu fikum. Nah, untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Quran mengatakan wa inna kulla tajirin min warai tijaratihi. Dan sungguh kata Al-Quran, setiap pedagang, setiap pengusaha, nah, miwarai tijaratihi, dia akan berada di belakang dagangannya atau perniagaannya. Nah, maksudnya ai anna kulla tajirin yahrusuna wa yahrisun tijaratahu. Setiap pedagang, setiap barakallahu fikum pengusaha, dia akan bersemangat dan akan menjaga perniagaan atau apa saja yang dia perjualbelikan. Wa inni lakal yauma miwara'i tijaratin. Dan aku, kata Al-Quran, pada hari ini berada di balik semua perniagaan tadi. Artinya, barakallahu fikum, Quran tayyib, yang akan menjaga dirinya, ya, Quran sebaik-baik perniagaan, barakallahu fikum, yang dia berniaga padanya. Nah, tayyib. Jadi di dalamnya ada pesan. Mungkin anak-anak seumuran antum ada yang sudah kerja, ya, nah, jadi pengusaha, barakallahu fikum, seorang pengusaha mebel atau seorang pengusaha herbal atau pengusaha konveksi, ya, nah. Dia sibuk dengan perdagangannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, anggaplah mereka sukses. Mereka sudah punya rumah sendiri, punya mobil, punya istri yang cantik, punya anak yang ganteng dan cantik. Nah, senanglah antum lihatnya, kan? Masya Allah, enak Ustaz, ya. Nah, teman-temanku jadi orang sukses semua. Nah, Barakallah. Sedangkan antum di pondok pesantren, barakallahu fikum, ya, menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Yang antum menduga itu bukan sebuah perniagaan, barakallahu fikum, yang menguntungkan pada saat ini antum ataupun orang lain. Ya, nah. Barakallahu fikum. Teman-teman antum nelpon. Hey bro. Di mana antum sekarang? Ana mondok di Gresik Sidayu. Nah. Wah. Antum mondok. Emang antum mondok? Antum dulu pas sekolah kan selalu juara, juara umum. Nah, tak kira antum kuliah sudah tamat S2 atau S3. Ya, nah, tak kira antum sudah bekerja di perusahaan asing. Barakallahu fikum. Terus gimana sekarang kesibukan? Ya, ngapal Quran, ya, mengaji Al-Qur'an, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Apa enggak antum berpikir lagi ya, itu masa depannya suram. Nah. Dikiranya paling yang penghafal Quran itu cuma di situ, minta kalau ada orang kematian suruh bacain Quran, ya kan? Nah. Paling digaji, dikasih duit. Kalau orang awam ya kan biasa gitu ya. Nah, jadi penghafal Quran itu cuma dibayar, cuman barakallahu fikum kalau ada orang mati dibacain rumahnya tadi, barakallahu fikum Quran. Nah. Iya, kasih paling 100.000 sekali dipanggil barakallahu fikum. Iya. Coba antum pikir baik-baik, paling pol ya, antum nanti kayak itulah orang-orang yang biasa dipanggil-panggil di rumah itu yang cuman dibayar 100.000. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum nikah mau dikasih makan apa anak istrimu? Barakallahu. Iya, direndahkanlah istilahnya barakallahu fikum. Nah, itu semua adalah was-was yang dihembuskan oleh barakallahu fikum syaitan dan hawa nafsu. Nah, yang terkadang membuat bimbang para sahibul Quran atau ahlil Quran barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mereka hanya melihat secara kasat mata, barakallahu fikum, ya, secara materi. Tapi mereka tidak melihat ada nilai yang sangat besar di balik dekatnya kita dengan Al-Qur'an, barakallahu fikum. Nah, diingatkan oleh Al-Qur'an. Ya, semua pedagang begitu semangat, semua pengusaha begitu semangat dengan usahanya, barakallahu fikum. Nah, sebagian kecil sukses dan cukup banyak yang merugi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sedangkan kamu pada hari ini kata Al-Qur'an, ya. Nah, dijamin barakallahu fikum. Tayyib, akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat daripada para tujar pedagang-pedagang itu, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Apa kata Al-Qur'an? Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'ta al-mulka biyamini." Setelah itu diberikanlah kekuasaan kerajaan di tangan kanannya. Ya. Tampakkan cuang ya, dia melihat sebuah kekuasaan kerajaan yang begitu megah indah. Nah, mobil sportnya itu bukan hanya satu, barakallahu fikum, ya. Nah, mobil sport itu sudah kayak mobil reok ya, mobil sudah butut jadul, kendaraan surga, udah bukan mobil sport Lamborghini atau semisal dengannya. Ya, lebih hebat daripada itu. Nah, mungkin bisa terbang itu mobilnya di udara. Iya. Nah, yang saat ini mungkin udah paling mewah. Tapi itu nanti di dalam surga barakallahu fikum. Tayyib, udah mobil kuno barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dia diberikan kekuasaan kerajaan di tangan kanannya. Wal khulda bishimali. Dan dia diberikan kekekalan di tangan kirinya. Wah, itu sudah. Ya, senikmat-nikmat, sebahagia-bahagianya hidup. Punya kekuasaan dan kekal. Nah, dan itu yang dicari oleh raja-raja dunia saat ini. Tapi gak ada yang bisa. Ya kan? Dia pengennya itu berkuasa selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bisa, gak ada mati. Pokoknya berkuasa terus. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dia suruh itu tabib-tabib, dokter-dokter mencari obat penyambung nyawa. Ya. Nah, dia akan bayar berapapun barakallahu fikum kalau ada yang berhasil menemukan sebuah obat yang membuat dia kekal dan abadi. Nah, enggak akan bisa. Iya, nah. Dan tidak akan terjadi barakallahu fikum. Karena masih hidup di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, ternyata yang dicari-cari oleh semua raja-raja dunia pada masa yang lalu, sekarang dan yang akan datang itu didapatkan oleh seorang sahibul Quran. Ya. Nah, dia dapat kekuasaan dan dia dapat kekekalan. Nah, barakallahu fikum. Ditambah lagi barakallahu fikum wa yudau ala ra'sihi tajul wiqari. Kemudian diletakkan di atas kepalanya sebuah mahkota kewibawaan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di situ ada gambaran visual, ada gambaran yang bersifat barakallahu fikum abstrak, ya. Nah, jadi mahkotanya itu barakallahu fikum bukan hanya megah secara fisik, tetapi secara maknawi orang yang mengenakan mahkota tadi benar-benar sangat berwibawa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia dipakaikan mahkota tadi. Gagah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian mendapatkan manfaat dari barakallahu fikum amalan dia yang selama ini bersahabat dengan Al-Qur'an, wa yuksa walidahu hullataini. La taqumu lahuma ad-dunya. Setelah itu kedua orang tuanya akan dipakaikan dua jubah. Hulla itu mantel ya, jubah luar nama itu. Atau dua mantel barakallahu fikum. Di mana dunia ini tidak akan bisa barakallahu fikum tegak untuk keduanya. Maksudnya dunia ini tidak akan bisa membeli dua mantel tadi. Saking mahalnya, saking mewahnya. Nah, andai kata ada orang yang punya dunia dan seisinya saat ini, ya, dia pengen beli satu saja barakallahu fikum. Nah, enggak akan cukup untuk membelinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini dunia seisinya tak kasih buat kamu semua asalkan satu jubah itu saja berikan kepadaku. Nah, enggak bisa, Mas. Ya. Gak sampai 1% harga dunia dan seisinya dibandingkan dengan jubah ini. Nah, saking barakallahu fikum bernilainya jubah itu digambarkan dunia tidak akan bisa barakallahu fikum membeli ya jubah tersebut. Nah, jadi di sini ada nasihat bagi para aba dan ummahat barakallahu fikum. Untuk barakallahu fikum semangat ya untuk memiliki barakallahu fikum cita-cita ya. Nah, dan mengkondisikan agar anak-anak mereka sebagai ahli Quran, sebagai sahibul Quran. Nah. Tayyib. Jangan termakan oleh bujuk rayu atau cemoohan-cemoohan orang yang ada di sekitar kita. Entah tetangga atau keluarga, barakallahu fikum na'am. Tayyib, ya. Anakmu kok dipondokkan di pesantren? Tambah lagi pesantren yang enggak ada ijazah, ya kan? Nah, paling pol pondok pesantrennya itu yang ada ijabsah. Tahu ya, ijabsah qabil tuha. Nah, barakallahu fikum. Paling itu yang ada di pondok pesantren ya, enggak ada ijazah, yang ada ijabsah. Barakallahu fikum. Nah, ijab qabul. Iya. Eman-eman anakmu cerdas barakallahu fikum na'am. Layib. Dilecehkan dan dihinakan barakallahu fikum na'am. Jadi bagi para aba dan ummahat dan juga bagi para al-aulad barakallahu fikum ya. Jangan minder. Jangan merasa hina barakallahu fikum dengan apa yang kita lakukan saat ini, berusaha bersahabat dengan Al-Quran, barakallahu fikum na'am. Nanti di akhirat, ya, baru kita akan melihat hasil yang begitu luar biasa, barakallahu fikum, dari apa yang kita upayakan. Dan di akhirat kelak, barakallahu fikum, ya, mulut-mulut yang berkicau tadi akan terbungkam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi sebuah hadiah yang lebih berharga daripada rumah mewah atau mobil mewah barakallahu fikum atau uang yang berjuta-juta. Nah, yang dipersembahkan seorang anak kepada orang tuanya barakallahu fikum yaitu dengan kedekatan sang anak dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, itu lebih berharga dari itu semua. Ya, jadi walaupun anak Anda tidak memberikan mobil, tidak memberikan rumah, tidak memberikan barakallahu fikum uang berjuta-juta, nah, dia hanya barakallahu fikum memberikan Anda berupa barakallahu fikum kedekatan dirinya dengan Al-Quran, adab dan akhlaknya yang baik. Maka berbanggalah bagi ayah dan ibu. Punya anak yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu sebuah investasi yang sangat brilian. Nah, kalau investasi barakallahu fikum di tayyib, saham atau tanah atau emas ya, barakallahu fikum. Kadang-kadang barakallahu fikum kita merugi. Kita ditipu. Barakallahu fikum. Nah. Atau yang semisal dengannya. Tapi kalau Anda melakukan investasi barakallahu fikum meletakkan putra dan putri Anda di pondok-pondok pesantren untuk menjadi sahibul Quran, teman-temannya Al-Quran, sahabat Al-Quran, nah. Itu adalah sebuah langkah yang sangat brilian dan cerdas. Ya, nah, hasil yang akan diperoleh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Barakallahu fikum. Naam. Itu baru jubahnya, belum ada yang lain nanti. Ya. Naam. Dua jubah itu saja harganya barakallahu fikum, seluruh isi dunia ini enggak bisa beli. Nah, barakallahu fikum. Satu aja enggak bisa, apalagi dua. Ditambah lagi fayaqulani, maka dua orang tuanya tadi akan berkata, semoga dua orang tua ini adalah dua orang tua kita. Allahumma amin. Ya. Bima kusina hadza. Apa sebabnya kami diberikan pakaian ini? Nah, kenapa kami dipakaikan dua mantel yang begitu berharga ini? Fayuqalu, maka dikatakan bi akhdhi waladikuma al-Qur'ana. Karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Qur'an sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Nah, di situ enggak disebutkan barakallahu fikum hafid. Ya, tapi cukup dia memiliki barakallahu fikum hubungan yang begitu intim dengan Al-Qur'an, begitu dekat dengan Al-Qur'an walaupun belum sampai hafal Al-Qur'an 30 juz. Tapi dia orang yang sangat dekat sekali dengan Quran. Nah, hatinya itu selalu barakallahu fikum terikat dengan Al-Quran. Ya, mau ngapa-ngapain tuh Quran terus. Sampai-sampai barakallahu fikum orang yang hatinya terikat dengan Quran itu ngigaunya bayangkan, ngigau Quran bayangkan. Wah, itu indah sekali ya. Ada nggak antum punya teman kayak gini coba? Tidur itu ngigau barakallahu fikum alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, ngigaunya Quran ya. Nah, ketika dia pingsan barakallahu fikum, mungkin masuk rumah sakit ya, dia di opname dalam kondisi tidak sadar, ngigaunya Quran. Ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi dia ditabrak barakallahu fikum, pingsan ya, masuk rumah sakit. Nah, dalam kondisi enggak sadar itu dia ngoceh, itu ngoceh Quran barakallahu fikum, ngigaunya itu Quran, saking begitu dekatnya, begitu intimnya hubungan dia dengan Quran. Nah, jadi ngigau-ngigaunya itu adalah Quran. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum yang sangat besar kemungkinan dia menjadi golongan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Nah. Jadi bagi para talabah kita semua barakallahu fikum, ya, jadi mohonlah untuk benar-benar menambah barakallahu fikum keintiman kita dengan Al-Qur'an, menambah kedekatan kita dengan Al-Qur'an barakallahu fikum. Nah, jadi disebutkan di sini enggak mesti hafiz, tapi dia dekat sekali sama Quran. Nah, barakallahu fikum. Jadi katanya, kata barakallahu fikum disebutkan dalam hadis, karena anak kalian berdua menjadikan Quran sebagai temannya kemana-mana Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ngantri, mandi, baca Al-Qur'an. Di bis baca Al-Qur'an, di halte baca Al-Qur'an, di mana-mana Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah. Enggak harus hafid. Summa yuqalu, kemudian dikatakan iqra was'ad kepada sahibul Qur'an tadi, sahabat Al-Qur'an tadi. Ayo, baca lagi Qur'anmu. Was'ad, dan naiklah fi darjil jannah waghrafiha. Nah, pada tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya. Fahuwa fi su'udin ma kana yaqra'u. Dan dia akan terus naik sesuai dengan banyaknya Quran yang dia baca. Ya. Jadi semakin banyak antum membaca, semakin tinggi nanti derajat antum. Nah. Jadi semakin sering kita berinteraksi dengan Quran, derajat kita di dalam surga akan semakin tinggi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bahkan orang tua kita juga demikian. Ya, dapat manfaatnya yang tadinya mungkin barakallahu fikum ditetapkan sebagai ahli neraka, itu bisa keluar karena syafaat anaknya seorang ahli Quran. Barakallahu fikum. Yang tadinya mungkin dia hanya di level 1, gara-gara anaknya sahibul Quran, bisa melejit jadi level 100. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Jadi bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, para abah dan ummahat, nah, jadi mohon untuk dimotivasi anak-anaknya barakallahu fikum menjadi ahli Quran. Nah, karena Anda juga akan mendapatkan keuntungan. Anda akan mendapatkan kebahagiaan barakallahu fikum. Nah, jadi derajat Anda akan semakin naik ketika derajat anak Anda naik dengan Al-Qur'an tadi. Hazzan kana au tartilan. Entah dia membacanya hazzan. Hazzan maknanya lah suratul qira'ah. Dia membacanya dengan cepat, ya. Tapi cepat yang tepat, bukan cepat yang barakallahu fikum yang tidak tepat atau salah, ya, cuman gitu toh aja. Tapi makhrajnya amburadul barakallahu fikum, tayyib. Kemudian juga hukum tajwidnya tidak sesuai. Nah, kan yang penting makin banyak, Ustaz. Ya, jadi saya pengen semakin banyak yang ayat-ayat yang saya baca biar naik derajatnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak demikian. Tapi cepat dan tepat barakallahu fikum. Jadi walaupun dia tetet itu barakallahu fikum hazan bacanya itu tetap benar, ya. Nah, seperti bacaan Syekh Sudais Surain, ya. Nah, itu kan hazan cukup cepat barakallahu fikum. Tapi tepat. Nah, au tartilan atau dia membacanya dengan tartil. Perlahan. Nah, per ayat. Barakallahu fikum. Itu semua akan menaikkan derajat dia di dalam jannah. Dan juga kedua orang tuanya. Nah, tayyib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai sahibul Quran. Allahumma amin. Tayyib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya sahih barakallahu fikum. Nah, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yan baghi li hamilil Qur'ani ayyu rafa bilaili. Bilailihi idhan nasu naimuna. Ini diantara, ya, aktivitas sahibul Quran dan ahli Quran. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak melulu cuma baca gitu saja. Tapi dia bisa menyisipkan barakallahu fikum Al-Quran itu dalam setiap aspek kehidupannya. Barakallahu fikum. Nah, kata Ibnu Mas'ud, sepantasnya, seharusnya bagi pembawa-pembawa Al-Quran, dia dikenal di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang rajin qiyamul lail, ya, itu sahibul Quran yang memang barakallahu fikum serius. Nah, Jadi ketika yang lain tertidur, dia bangun di malam hari, dia sholat tahajud di sana. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dan itu barakallahu fikum akan menambah semangat dia dan akan membuat dia semakin cinta dengan Al-Quran dan akan menghilangkan kebosanan ya dirinya terhadap Al-Quran. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Karena memang pada qiyamul lail di situ ada sebuah zauq, ada rasa yang tidak bisa barakallahu fikum kita ungkapkan dengan kata-kata bagaimana nikmatnya qiyamul lail. Sampai ada para ulama mengatakan dengan Ibnu Mubarak, kalau bukan karena adanya qiyamul lail, mungkin aku tidak terlalu semangat untuk hidup di dunia ini. Nah, jadi sholat malam, sholat tahajud bagi mereka, para salaf, itu ibaratnya itu adalah sesuatu yang membuat mereka semangat untuk melanjutkan hidup. Nah, ya itu adalah waktu di mana dia mengeces barakallahu fikum baterai keimanan yang sudah mulai lowbat. Nah, pada saat dia qiyamul lail barakallahu fikum. Iya, nah. Jadi manusia di malam hari itu dia ngeces fisiknya dengan tidur, terlelap lama. Tapi untuk sahibul Quran, dia memanfaatkan malam hari itu mengeces baterai keimanannya dengan qiyamul lail barakallahu fikum. Nah, yang akan mengerti adalah orang-orang yang sudah biasa mengamalkan. Kalau memang pada qiyamul lail di situ ada sebuah rasa yang sangat lezat, ya. Nah, melebihi semua kelezatan dunia. Barakallahu fikum. Sampai-sampai sebagian salaf itu mengatakan demikian. Ya, kalau bukan karena qiyamul lail, enggak ada lagi kenikmatan dalam hidup ini. Barakallahu fik. Nah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, hendaknya hamilul Quran dia dikenal di malam hari ketika manusia lelap dalam tidurnya. Wa binaharihi idzin nasu muftiruna. Dan dia dikenal di siang harinya ketika manusia pada tidak berpuasa. Nah, jadi sahibul Quran atau hamil Quran juga dianjurkan oleh Ibnu Mas'ud untuk menjaga puasa. Nah, entah yang sebulan 3 kali, atau yang seminggu 2 kali, atau yang sehari puasa, sehari tidak. Dia harus mengambil salah satu slot jatah puasa tadi. Ya. Nah. Wa bi huznihi idzin nasu yafrahuna. Mereka dikenal dengan kesedihannya ketika umat manusia barakallahu fikum bangga, ya, riang gembira. Nah. Barakallahu fikum. Jadi ketika manusia beryuporia, barakallahu fikum, teriak-teriak, yel, ya, nah, tahun baru misalnya, wah, ramai manusia merayakan tahun baru, ya kan. Nah, belanja ini, belanja itu, siap-siap bakar jagung, siap-siap bakar sate, menanti jam 12 malam. Nah, ya, barakallahu fikum. Wah, mereka bersenang-senang, tertawa-tawa, nah. Ahli Quran melihat kondisi seperti itu, mereka justru sedih. Nah, ya, masa umur mau disia-siakan untuk hal yang seperti itu. Wa bi bukaihi idzin nasu yadhakun. Mereka dikenal dengan tangisannya ketika manusia pada tertawa. Wa bi samtihi idzin nasu yakhudun. Mereka dikenal dengan diamnya ketika manusia berbicara dengan dalam, panjang, dan lebar. Nah, jadi orang ribut, ngobrol sana, ngobrol sini. Ahli Quran diam, menjaga lisannya. Mereka hanya berbicara ketika memang perlu. Nah, wa bi khusyu'ihi idzin nasu yahtaluna. Mereka dikenal dengan kekhusyuannya ketika manusia, barakallahu fikum ya. Naam. Yahtaluna, yaitu ketika mereka, barakallahu fikum, gerisah, ya, nah, ketika mereka resah, nah, ketika mereka liar, barakallahu fikum, nah, itu nasihat Ibnu Mas'ud tentang atau untuk hamil Quran, karakter yang harus diupayakan. Wala yambaghi ayyakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban wala hadidan. Di antara sifat ahli Quran yang lain adalah tidak sepantasnya ahli Quran itu jafiyan, orangnya kaku. Ya. Nah. Tapi dia fleksibel, orangnya itu gampangan, mudahan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, masalah ngantri misal barakallahu fikum. Dia sudah milih kamar mandi pintu pertama, ada temannya. Enti kamar 2 aja, ana kamar 1 ya. Nah, ana enggak nyaman di kamar mandi nomor 2 itu. Enggak enak. Nah. Oh ya. Geser, ya kan? Datang lagi temannya lain. Ini yang nomor 3 aja ya. Anak yang nomor 2. Oh ya, nah. Intinya mereka ahli Quran itu fleksibel ya. Enggak kaku, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enaklah dalam bermuamalah dengan ahli Quran itu. Wala ghafilan, mereka bukanlah orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum. Lalai dengan tadi. Tawa, canda, lalai dengan obrolan. Nah, mereka tetap menjaga barakallahu fikum fokusnya. Ya. Nah. Dan orang-orang yang barakallahu fikum biasa berinteraksi dengan Quran, rata-rata adalah orang-orang yang memiliki fokus yang lebih dibandingkan yang tidak. Barakallahu fikum. Nah. Wala sahaban. Nah, sahab maknanya adalah syiddatus saut. Wahtilatuhu. Yaitu suaranya keras, barakallahu fikum, dan tayyib ya. Bercampur. Nah. Artinya suaranya itu barakallahu fikum identik dengan membentak lah gitu ya, barakallahu fikum. Jadi ngomong itu enggak bisa pelan. Ya. Mau kemana kamu? Wah wah wah wah wah. Ini ngomong itu wah gitu. Ahli Quran diharapkan untuk barakallahu fikum mengatur ritme suaranya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ngomongnya itu tidak terlalu keras, tapi jelas. Ya, nah. Huruf demi huruf, kata demi kata. Tek, tek, tek, tek, tek. Nah, ya. Jadi orang yang dengarkan itu sekali aja. Enggak sampai 2 kali atau 3 kali. Nah, ada yang keras tapi enggak jelas. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Udah keras mukain telinga, ya kan. Enggak jelas lagi, barakallahu fikum. Nah. Ngomongnya. Nah. Jadi harus melatih intonasi suara, barakallahu fikum. Wala hadidan. Nah. Barakallahu fikum. Al hadid minal qat'i. Dari kata al qata, memotong. Yang maknanya adalah syiddatul ghadab. Yang kemarahannya itu meledak-ledak. Nah, ya. Jadi memang jadi ahli Quran itu luar biasa ya. Makanya ahli Quran itu orangnya cerdas-cerdas. Yang pertama, mereka orang yang melatih fokusnya. Ya. Antum menghafal Quran itu kan butuh fokus ya kan. Ke satu titik, antum melihat ke arah situ. Itu latihan fokus itu. Melatih kecerdasan dan meningkatkan EQ seseorang. Dia gak boleh lalai tadi. Dia harus terus. Orangnya itu fokus. Nah. Kemudian barakallahu fikum, dia juga berusaha mengkontrol suaranya. Ya. Nah, itu juga melatih kecerdasan juga. Jadi enggak asal keras tapi enggak jelas atau pelan yang enggak terdengar sama sekali. Tapi dia melatih kontrol suaranya. Nah, suara ketika dia berbicara, suara ketika dia mengaji Al-Qur'an. Wena. Ya, yeah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di situ juga dia mengontrol emosi. Kalau marah itu dia harus kontrol, enggak boleh meledak-ledak. Wah, ini barakallahu fikum. Nah. Baik, lempar semua, barakallahu fikum, tendangi semua ya. Nah. Jadi ketika marah dia harus mengkontrol semua. Nah, makanya Al-Qur'an itu rata-rata orang-orang yang EQ-nya tinggi-tinggi dan cerdas. Karena mereka sudah melatih itu. Ya, jadi kontrol emosi, kontrol suara, kontrol barakallahu fikum, tayyib. Apa? Fokusnya. Nah, jadi enggak sembarangan memang seorang ahli Quran itu dia punya sebuah keistimewaan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga barakallahu fikum sebuah privilege, keistimewaan barakallahu fikum kepada seorang ahli Quran. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala al-Fudail rahimahullah, hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Seorang pembawa Al-Quran, dia adalah pembawa bendera Islam. Nah, jadi itu yang harus kita camkan. Kita itu adalah cerminan Islam. Ya, barakallahu fikum. Jadi seorang hamil Quran, dia harus mencerminkan Islam itu sendiri dari sisi cara berpakaian. Ya, hamil Quran, barakallahu fikum, ya, tapi kayak anak metal. Nah, pakai anting di hidung, di telinga, barakallahu fikum, nah, tayyib, ya. Tatuan barakallahu fikum ya. Nah, tato Mickey Mouse. Nah. Tato tapi Mickey Mouse ya kan. Nah. Enggak nyambung ya barakallahu fikum. Tayyib. Jadi seorang hamil Quran harus jaga-jaga ya. Nah, harus pandai-pandai membawa diri karena yang dia bawa itu bukan diri dia pribadi tapi wajah Islam. Wajah agama ini. Barakallahu fikum. Nah. La yambaghi ayyaghlu ma'aman yaghlu. Tidak sepantasnya dia bersikap ghulu bersama dengan orang yang ghulu. Wa la yashu ma'aman yashu. Tidak sepantasnya dia lalai bersama orang yang lalai. Wa la yalhu ma'aman yalhu. Ya. Tidak sepantasnya lupa bersama orang yang lupa. Tidak sepantasnya dia lalai bersama orang yang lalai. Ta'ziman lillahi ta'ala. Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diagungkan adalah apa yang dia bawa. Jadi sekali lagi, seorang ahli Quran, pada pernyataan berikutnya nih, dia harus pandai-pandai membawa diri. Ya, dari sisi sikap, penampilan, pandai-pandai dibawa. Karena yang Anda bawa itu bukan Anda pribadi, tapi juga wajah Islam. Wala yambaghi an yakuna lahu ila ahadin hajatan. Dan tidak sepantasnya bagi dia memiliki kebutuhan, ketergantungan kepada seorang pun dari kalangan manusia. Karakter berikutnya, seorang ahli Quran itu adalah orang yang berusaha mandiri. Enggak manja. Paham? Ya, ahli Quran itu karakternya sebesarnya apa? Mandiri. mandi sendiri, makan sendiri, barakallahu fikum ya. Nah, enggak nunggu disuapin sama mami. Ya, barakallahu fikum. Bisa mandiri. Barakallahu fikum. Nah, itu ahli Quran. Dia berusaha sebisa mungkin menangani, menghandle semua urusannya sendirian. Itu ahli Quran. Ya, nah, jadi enggak gampang dikit-dikit ngadu, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit laporan. Nah, barakallahu fikum. Harus berusaha hidup mandiri. Itu ahli Quran. Bal yambaghi an takuna hawaijun nas ilaihi. Bahkan kata beliau seharusnya kebutuhan-kebutuhan manusia itu kembali kepada dia. Luar biasa. Jadi dia bukan hanya menghandle kebutuhan dia pribadi, tapi dia juga berusaha menghandle kebutuhan orang lain. Luar biasa ya kan? Ngapa enggak seorang ahli Quran itu memang punya keistimewaan karakter yang hebat? Dia punya sikap kemandirian, tapi dia juga memiliki sikap kepedulian. Ya, ada teman yang butuh sesuatu, sini akhi ana bantu. Nah, ya, ada teman barakallahu fikum kekurangan sesuatu, dia tambahkan. Nah, barak. Jadi dia bukan hanya hidup sendiri mandiri, tapi dia juga hidup dengan peduli. Nah, itu seorang ahli Quran. Wa qala al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ra'aitu rabbal izzati fil manami. Aku pernah melihat rabbul izza fil manam, yaitu Allah. Aku pernah berjumpa dengan Allah di dalam mimpiku. Faqultu ya rabb, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribuna. Wahai Rabbku, kira-kira amalan apa yang paling mendekatkan kepadamu yang dilakukan oleh orang-orang yang berupaya untuk dekat kepadamu? Nah, jadi Imam Ahmad bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa sih yang paling membuat orang itu sangat dekat denganmu? Nah, membuat seseorang itu begitu intim, begitu barakallahu fikum tayyib, ya, selalu terhubung, terkoneksi denganmu. Qala faqala, maka Allah mengatakan, kalami ya Ahmadu. Amalan itu adalah ucapanku, yaitu Al-Quran. Nah, ya, semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka akan semakin dekat kita dengan Allah. Barakallahu fikum. Na'am. Semakin jauh kita dari Al-Quran, maka semakin jauh kita dari Allah. Fakultu ya Rabb, bifahmin atau bighairi fahmin. Apakah seseorang itu harus paham ketika dia berinteraksi dengan Quran, ketika dia dekat dengan Al-Quran, atau enggak harus paham, yang penting sering baca saja, walaupun dia belum mengerti artinya. Faqala, maka Allah mengatakan, bifahmin wa bighairi fahmin. Dua-duanya, kata Allah. Entah dia berinteraksi dengan Al-Quran dengan pemahaman, atau tanpa pemahaman hanya membaca. Ya. Nah. Dia akan dekat denganku. Walaupun yang jelas kalau mereka para ulama, kalau seseorang membaca Al-Quran dengan pemahaman, tentu tingkatannya, kedekatannya dengan Allah lebih daripada yang hanya membaca dan tidak paham. Nah, karena Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, atau memang hati-hati mereka itu sudah tergembok? Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Pertanyaannya mungkin lain kali kita akan mencoba memberikan jawaban. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.